نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وندعوه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه الجمعة جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan karunia dan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tentunya harus senantiasa kita syukuri karena kebaikan demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di bulan Ramadan, ibarat sebuah tanaman di musim hujan, demikian mudahnya kita menunaikan kebajikan, demikian ringannya dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menumpahkan kenikmatannya dengan berbagai pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan tanpa hitungan. Dari siang kita yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Dengan qiyamnya yang Rasulullah mengatakan man sallama imami hatta yang sharif kutiba lahu salatul laili kullih, siapa yang salat bersama imam sampai selesai akan ditulis baginya salat malam semalam suntuk. Demikian pula dengan Lailatul Qadar yang tentunya sedemikian besarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari jualan yang sedikit namun Allah Subhanahu wa taala membelinya dengan harga yang sangat mahal. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita tiada lain untuk menumbuh kembangkan keimanan kita, untuk memperbaiki power kita dan untuk menguatkan dari ketakwaan dan keimanan kita. Sebagaimana siam tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iman dan ihtisab, dasar dari iman dan ihtisab inilah yang merupakan power dan kekuatan kita. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian berikutnya di bulan Syawal ini juga bulan kebaikan, di mana Rasulullah SAW mengatakan Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittatan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Kebaikan. Kemudian lepas dari bulan Syawal ini adalah masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, wala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta bulan Rajab. Maka 3 bulan berturut-turut ada di hadapan kita. Merupakan Ashhurul Hurum yang Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Karena kezaliman di bulan-bulan itu nilainya lebih berat jika dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan ini merupakan mawasimul khairat, merupakan musim-musim kebaikan untuk kita senantiasa menambah pundi-pundi amal kebajikan kita, untuk kita menumbuh kembangkan keimanan kita. Karena iman itu tiada lain, adalah seperti satu tanaman yang kita tanam dalam hati kita. Kalimat La ilaha illallah akan menjadi baik atau tidak tergantung kepada penjagaan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa faruha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan? Kalimat thayyibah, kalimatul iman, syajaratul iman, kalimat La ilaha illallah yang kita tanamkan dalam hati kita, kasyajaratin thayyibah, seperti satu pohon yang baik, asluha thabit, yang batangnya kokoh menancap ke perut bumi, wa faruha bis sama, dan cabang-cabangnya menyilang ke langit. Tidak hanya itu saja, kokohnya tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha, memberikan buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka mau berpikir, mau sadar, mau ingat. Maka ini yang hendaknya senantiasa kita ingat, bahwa di sinilah power dan kekuatan kita, iman yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Aizzatul Islam adalah merupakan kebanggaan kita, dan ini bersumber dari keimanan, kuatnya keimanan kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala demikian besarnya kepada kita. Satu bulan penuh kita dididik di tarbiyah, kemudian di bulan Syawal ini tambah lagi 6 hari demikian kebaikan-kebaikan diberikan kepada kita. Kemudian Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan untuk kita bercocok tanam, menambah kekuatan keimanan kita. Yang dengan itulah insyaallah taala pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Baik pribadi-pribadi kita untuk kemudian dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan bakti dan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masyarakat kita kaum muslimin. Hanya dengan kekuatan iman inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengoreksi, mari kita muhasabah sejauh mana kekuatan iman kita masing-masing dan juga masyarakat kita. Manakala kita dengar dahulu kaum muslimin di Indonesia jumlahnya sampai 90%, sekarang ini seberapa persen berkurangnya? Ini tentunya adalah menjadi pemikiran bagi kita. Berkurangnya jumlah kaum muslimin berkurang, berarti berkurang iman, berkurang kekuatan yang ada pada kaum muslimin dengan keimanannya. Kemudian dari sekian yang ada, maka seberapa persen yang benar-benar memahami Islam, benar-benar konsisten dengan Islam, dan benar-benar berkhidmat dengan Islam, benar-benar menjadikan Islam sebagai izzah, sebagai kemuliaan, sebagai kebanggaannya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, wa mahma taghayna ghayrahu adallana Allah." Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Seandainya kami mencari kemuliaan dari selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kepada kami. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti ini? Ataukah kita termasuk dari orang-orang yang masih malu-malu untuk menampilkan, "Ha anada muslim, inilah saya seorang muslim," di hadapan umat-umat yang lain? Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah jauh-jauh. Apa yang kita dengar dari sejarah kaum muslimin dari dahulu sampai hari ini, perlu kita sadari dan perlu kita ingat bahwa ujian-ujian iman pasti Allah akan berikan kepada kita. Dan musuh-musuh Islam siang dan malam tidak akan berhenti untuk membuat makar, mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Ini sepanjang masa, tidak perlu kaget. Dari awal munculnya Islam sudah demikian. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Bada'al Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba." Islam datangnya dalam keadaan asing dan kemudian akan kembali asing sebagai awal, sebagaimana awal datangnya. Namun kata Rasulullah, "Fa tuba lil ghuraba," berbahagialah orang-orang yang asing. Siapakah mereka? "Alladzina yuslihuna ila afsada an-nas." Dalam lafaz lain, "Alladzina yuslihuna ila fasada an-nas." Mereka adalah orang-orang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat islah, memperbaiki di saat manusia berbuat kerusakan atau di saat manusia membuat kerusakan. Beda antara membuat dan berbuat. Maka di jemaah belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah. Fatuba lil ghuraba, dan sampai hari ini kita tahu yang bertingkah seperti itu juga muslim, namun seakan Islam. La haula wala quwata illa billah menjadi target operasinya. Kalau Islam ini dibelakangkan tidak apa-apa, tapi kalau yang lain seakan izzahnya digugurkan. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama kita dengar saudara-saudara kita di Rohingya, dan sampai hari ini masih menjadi bulan-bulanan bagaikan binatang buruan, dan mereka menjadi santapan. La haula wala quwata illa billah. Dan di awal kebahagiaan kaum muslimin, kita dikejutkan dengan saudara-saudara kita di Papua. Lepas dari permasalahan yang ada, sungguh sesuatu permasalahan yang naif sekali. Di saat kaum muslimin dalam kebahagiaan, merayakan kebahagiaan, tentunya menjadikan kita itu sakit. Namun kita harus banyak muhasabah. Kenapa seperti itu? Bukan karena kekuatan mereka. Namun kita umat Islam harus banyak muhasabah. Harus banyak introspeksi diri kita bahwa kekuatan kita sedikit demi sedikit mulai berkurang. Beraninya musuh-musuh Islam kepada kita ketika kekuatan iman kita ini berkurang. Bukan karena jumlah mereka banyak atau kekuatan yang ada pada mereka, tidak. Namun kelemahan yang ada pada kita. barangkali batang pohon yang kita tanam dalam benak kita dan dalam hati kita tergores, kulitnya mungkin mengelupas, atau mungkin daun-daunnya kena benang, atau mungkin batang-batangnya dimakan oleh binatang-binatang pengerat, atau na'udzubillah dari akar yang hendaknya kita waspadai. Imani harus kita jaga dari semua sisinya, sebagaimana kita menjaga sebuah sebatang pohon ini. Mungkin karena benang, karena kerusakan itu akan bisa muncul dari semua sisi. Bisa dari daunnya, rantingnya, dahannya, mungkin kulitnya, dan mungkin bisa dari akarnya. Kenapa kemudian juga batang pohon yang indah seperti itu tidak mau berbuah? Beratnya kita menjalankan ketaatan, beratnya kita melakukan ibadah, beratnya kita menerima panggilan-panggilan Islam, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan belum lama Ramadan meninggalkan kita untuk benar-benar kita senantiasa muhasabah, introspeksi diri kita. Jangan sampai kekuatan iman yang Allah telah berikan kepada kita, kesuburan tanaman iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, kemudian kita rusak begitu saja. Nasallallahu salaman afiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zimu li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyar muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki dunia ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki diri-diri kita kaum muslimin dengan didikan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan itu, Allah mengingatkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala buat perbaiki. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki. Maka sekali lagi yang mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu sedih, tidak perlu kemudian kita mengukur, kekuatan iman masih ada pada kita. Mari kita senantiasa sadar ini bahwa kita punya kekuatan dengan iman ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'lawun in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghinakan diri kalian dan jangan kalian merasa takut. Wa antum la'lawun, kalian orang-orang mulia, kalian orang-orang yang tinggi dan kalian orang-orang berwibawa. Kapan? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin mudah-mudahan tertib hasungan-hasungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita kaum muslimin untuk kemudian bisa mengembalikan izzat dan islam dan muslimin, diberikan tabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil huda wa qad amarakum bi dhalika fa qala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala alayhi salatu wassalam man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه اجمعين وان معهم يفك وكرمك اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام المسلمين, اللهم اعز الاسلام المسلمين, اللهم اعز الاسلام المسلمين, ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين من الكفره الملحدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فجر تدبيره تدميره يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام المسلمين, اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الاسلام المسلمين. اللهم ات نفوسنا تقواها, زكيها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا, واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا, واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآلنا, واجعل الحياه زياده لنا في كل خير, والموت راحه لنا من كل شر.